Mitra bisnis, kasus mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nasaruddin yang menyerang kembali rekan-rekannya petinggi Partai Demokrat serta petinggi KPK melalui media elektronik dan media online hingga BBM memang membuat segenap lapisan masyarakat bertanya-tanya atas kebenaran berbagai tudingan yang dilontarkannya kepada publik. Untuk membahas sejauh apa kebenaran berbagai tudingan itu, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut pendapat Bapak, sampai sejauh apa kebenaran berbagai tudingan yang dilontarkan Muhammad Nasaruddin? Ya, kalau buat saya tidak penting lagi betul atau salah. Buat saya yang penting adalah orang percaya. Itu yang repot itu kan. Buat mereka nggak repot, buat kita. Lantas bagaimana dengan pernyataan pemerintah Singapura yang menyebutkan bahwa Nasaruddin tidak lagi berada di negara itu? Apa pendapat Bapak? Yang saya tahu memang sebelum ini, sebelumnya dia pindah ke negara tetangga. Negara sebelahnya ini balik lagi ke sana. Saya nggak tahu sekarang ini karena saya nggak minat aja mau ngecek dia ada di mana gitu. Dicari-cari nanti jangan-jangan udah di Jakarta situ. Iya, jangan-jangan lagi main karaoke di kota situ. Orang ngomong itu sekarang kan karena, kalau menurut saya karena ketidakmampuan dan ketidakmauan orang-orang, orang-orang yang jadi pejabat itu. Nah, yang menarik Pak Her, para pejabat berpendapat belum diratifikasinya perjanjian ekstradisi jadi kendala untuk mencari Nasaruddin dan buronan lainnya. Apa pendapat Bapak? Gualah. Itu bukan segala-galanya, memang akan membantu kan kalau ada gitu, tetapi kan tanpa perjanjian ekstradisi pun kan apa bisa banyak dilakukan, banyak cara bisa dilakukan gitu. Saya bukan sombong ya, saya kenal lumayan kenal baik lah Singapura karena pernah tinggal di sana gitu. Nah, kalau ditugasin nyari begituan sih, kalau nangkep gitu, mudah kok. Saya sulit sih. Persoalannya itu tadi, mau apa enggak dan boleh apa tidak. Baik Pak Her, bisa Bapak jelaskan siapa yang tidak mau dan tidak memperbolehkan hal itu? Lah yang ada di dalam kotak-kotak Pandora itu siapa? Sekarang aja Ruhut udah mati kartu. Gitu. Ini banyak lah orang kan, ini partai terbesar ini, pemenang pemilu. Jadi, apa Anda percaya di kontribusinya hanya 15M? Kayu saja sendirian, pegawai golongan 3A, itu duitnya 100M lebih. Masa partai sebesar itu kontribusinya bendahara cuma 15M? Bohong aja kan? Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.